Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzu rahimin. Ini masih membahas tentang urutan orang-orang yang lebih berhak menjadi imam mayit, ya, menjadi imam sholat jenazah. Bila urutan yang sebelumnya tidak ada, yaitu orang yang memerdekakan mayit, lalu asobahnya, kemudian orang yang memerdekakan mudik, kemudian asobahnya, maka yang lebih berhak setelahnya adalah dzurrahim. Dzurrahim itu orang yang memiliki hubungan darah tetapi tidak termasuk nasab. Dan orang ini, dzurrahim ini, aturannya adalah mendahulukan yang lebih dekat, ya, yang lebih dekat kepada mayit. Maka yang paling dekat adalah kakek dari ibu, ya. Jadi yang pertama kakek dari ibu, kemudian setelah tidak ada saudara ibu, ya, saudara ibu itu namanya khal, ya. Setelah saudara ibu tidak ada, lalu saudara dari ibu, amlil um, maksudnya saudara laki-laki ayah, tetapi hanya seibu saja, ya. Saudara laki-laki ayah, tapi hanya satu ibu, ayahnya berbeda, beda kakek. Tetapi dalam hal ini, saudara kandung mayat seibu, ya, saudara kandung mayat seibu itu didahulukan daripada saudara laki-laki ibu. Jadi urutannya setelah kakek dari ibu adalah saudara laki-laki, urutannya setelah kakek dari ibu adalah saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki dari ibu. Saya ulangi lagi, mohon maaf, ya. Jadi tadi urutannya yang pertama kan kakek dari ibu, ya, kakek dari ibu. Setelah itu saudara laki-laki mayit seibu, ya. Saudara laki-laki mayit seibu. Kemudian baru saudara laki-laki ibu. Tetapi saudara seibu mayit itu diakhirkan dari ayah ibu, ya, dari ayah ibu. Ayah ibu artinya kakek, ya. Artinya kakek dari ibu. Jadi letak saudara seibu, saudara mayit seibu itu di antara kakek dari ibu dan di antara saudara laki-laki ibu, di tengah-tengah itu. Hal ini dikarenakan walaupun saudara seibu itu mendapatkan warisan, tetapi dia untuk sampai ke mayit hanya melalui jalur ibu saja. Oleh karena itu lemah, dia didahulukan daripada orang yang lebih kuat darinya. Maksudnya dia kalah dengan orang yang lebih kuat darinya, yaitu kakek dari ibu. Karena kakek dari ibu itu jalurnya langsung ke mayit. Kemudian andai kata ada dua orang yang satu tingkatan, ya, ada dua orang yang satu tingkatan. Misalkan ada dua anak laki-laki, atau dua saudara laki-laki, atau dua anak dari paman, ya, yang salah satunya tidak merupakan saudara seibu, maka semuanya itu layak menjadi imam. Jadi selama memiliki derajat itu semuanya layak menjadi imam. Akan tetapi yang lebih baik adalah yang lebih lama usia Islamnya, usia Islamnya yang lebih lama. Artinya kalau ada salah satu yang baru masuk Islam, berarti itu lebih dikalahkan ya, lebih dikalahkan. Kemudian di dalam hal ini, orang yang lebih adil itu lebih diutamakan daripada orang yang lebih memahami fikih ya, afqah ya. Afqah itu orang yang paham fikih. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain, orang yang ahli fikih itu diutamakan. Tapi kalau dalam hal sholat jenazah itu yang lebih utama adalah adil, orang yang memiliki sifat adil. Karena alasannya sama seperti sebelumnya, bahwa tujuan utama sholat mayit adalah berdoa. Dan doa orang yang lebih tua tadi kan, yang paling utama orang yang lebih tua ya, doa dari orang yang lebih tua itu lebih berpotensi untuk dikabulkan. Dan di sini musonif menggugurkan satu tingkatan, yaitu sultan atau raja. Dan di dalam tingkatan sultan itu ada perbedaan ulama. Kalau Ibnu Hajar, Romli dan Khatib dan selainnya itu pendapatnya adalah sultan didahulukan sebelum dzawil arham ya, sebelum dzawil arham. Jadi setelah mu'tik dan mu'tikul mu'tik dan asobahnya itu sultan dulu menurut Ibnu Hajar, Romli dan Khatib. Tapi dengan syarat kalau memang ada baitul mal, ada tas negara yang terorganisir dengan baik. Artinya kalau sultan ini tidak memiliki baitul mal, maka dia tetap dikalahkan dari dawil arham. Tetapi ulama lain selain Ibnu Hajar, Romli dan Khatib, mereka berpendapat bahwa sultan itu urutannya setelah dawil arham. Jadi dawil arham dulu baru sultan. Dan di dalam penjelasan Ibnu Qasim menuliskan bahwasanya mendahulukan sultan daripada dawil arham itu adalah pendapat yang ditegaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Dan di dalam syarahnya berkata bahwa pendapat itu juga dijelaskan oleh ulama yang bernama Soimari dan Mutawali, dan juga ditegaskan oleh Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Fathul Wahab. Akan tetapi Al-Adri'i menjelaskan di dalam kitab Al-Qut bahwa mendahulukan sultan daripada dawil arham itu merupakan pendapat dari Marawijah. Marawijah itu adalah para ulama yang mengikuti Abul Ishaq Al-Mawarzi, dan hal itu diikuti oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Jadi di dalam fikih itu secara garis besarnya ada dua madhab, madhab Marawijah dan Iroqiyun ya, Marawijah dan Iroqiyun. Kalau madhab Marawijah itu yang tadi, bahwa sultan didahulukan daripada dawil arham, dan madhab Iroqiyun, madhab para ulama Irak, itu sebaliknya. Yang menjelaskan itu adalah Somari dan Mutawali, dan juga dipilih oleh Adri'i. Kemudian urutan yang terakhir adalah Thumma Zawjun, lalu suami. Jadi dalam urusan menjadi imam sholat, suami itu adalah urutan yang terakhir. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki nasab sama sekali dengan mayit ya, al-ajnabi, maka suami ini yang lebih didahulukan. Kalau di dalam kitab Nihayah, Nihayatul Muhtaj, Ar-Romli menjelaskan bahwa Imam Mawari tidak menjelaskan urutan suami itu karena suami tidak memiliki andil di dalam mensolati perempuan ya. Jadi suami itu andil untuk istrinya hanyalah dalam di sisi memandikan, mengafani dan juga mensolat mengubur ya, memandikan, mengafani dan mengubur. Di dalam hal sholat dia tidak memiliki berhak untuk menjadi imam. Dan juga selain suami tentunya juga perempuannya. Perempuan itu hanya berhak tiga tadi, memandikan, mengafani dan menguburkan, tidak memiliki hak untuk menjadi imam. Dan urutan suami menjadi urutan terakhir itu tempatnya adalah jika memang ada selain orang-orang ajnabi yang bersama dengan suami. Dan bila perempuan ada seorang laki-laki, artinya perempuan itu tidak berhak menjadi imam kalau memang ada laki-laki di sana. Dan suami itu tidak berhak menjadi imam kalau memang masih ada orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan mayit. Kalau suami dibandingkan dengan orang lain itu lebih utama suami ya. Begitu pula perempuan. Kalau tidak ada laki-laki itu perempuan masih berhak memiliki masih berhak menjadi imam ya, masih berhak menjadi imam. Dan tentunya kalau ada imam yang perempuan, kalau semua jamaah sholatnya perempuan, kemudian tentunya imamnya juga perempuan, itu urutannya juga sama seperti di Fathul Muin ini. Jadi urutan ini juga berlaku untuk perempuan kalau memang kebetulan jamaah sholat jenazah itu semuanya berjenis kelamin perempuan. Wa syuritulaha aili sholati wallahu a'lamu bisawabi.